الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث معاشر المستمعين في لقائنا هذا مع حديث عظيم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وطيب مطعم. فهذا وحسن خليقة وعفة في طعمة أو عفة مطعم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون حديث عظيم ونافع، وقد أورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وكتاب أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة، وصححه بما له من شواهد تدل على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كما قدمت حديث عظيم ويحتاج إليه المسلم، لا سيما عندما يحتك بالناس ويباشر البيع والشراء والتعامل مع الناس، فإن هذه الأمور تكون محكا للإنسان قد يساوم على شيء من هذه الخصال. فينبغي أن يكون القاعدة الأساس عند المسلم حفظ هذه الخصال، وأن تكون عنده بمثابة رأس المال، وأن لا يساوم عليها، ومهما كانت المغريات والدوافع والبواعث ينبغي أن تكون هذه الأمور ثابتة عنده، لا يفرط في شيء منها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم المبارك: فلا عليك ما فاتك من الدنيا، يعني حتى وإن كان واجهت شيئا من المغريات أو الدوافع التي تجعل بعض الناس وربما كثير من الناس يتنازل عن أمور من دينه في سبيل طمع دنيوي، فهنا ينصح النبي عليه الصلاة والسلام كل مسلم أن يكون محافظا على هذه الخصال الأربع، وأن لا يساوم عليها، وإن كان في ظاهر الأمر سيفوته شيء من الدنيا فعليه أن لا يبالي في سبيل حفظ هذه الخصال العظيمة التي هي بمثابة رأس المال للمرء المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, dan juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kala. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pengajian hari ini tentang sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat perkara, jika empat perkara tersebut terdapat pada dirimu maka jangan khawatir dengan perkara dunia atau kenikmatan dunia yang luput dari engkau. Apa empat perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidiqul hadis, yaitu jujur dalam berkata, wa hifdzul amanah, yang kedua adalah menjaga amanah, yang ketiga wa husnul khuluq, dan yang ketiga adalah akhlak yang mulia, dan yang keempat adalah menjaga makanannya. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya hadis ini dibutuhkan oleh setiap muslim. Apalagi di zaman kita sekarang ini, kita banyak berinteraksi dengan masyarakat, kita berinteraksi dengan mereka dalam al-bai' wasyira', dalam taksi jual beli, ya. Maka hendaknya seorang tatkala melaksanakan interaksi dengan orang lain, tatkala bermuamalah, dia tetap menjaga empat perkara ini: tetap jujur, tetap menjaga amanah, tetap berakhlak yang mulia, dan tetap menjaga makanannya. Karena empat perkara ini merupakan modal yang harus dia jaga. Jangan sampai empat perkara ini hilang dari dia, dan jangan sampai terluput dari dia salah satu dari empat perkara ini. Apalagi di zaman sekarang ini terlalu banyak perkara-perkara dunia yang menggoda, yang bisa jadi akhirnya melemahkan dia, dan akhirnya dia tidak jujur dalam berkata, tidak menjaga amanah, tidak berakhlak mulia, dan tidak menjaga makanannya hanya demi untuk mendapatkan sedikit perkara dunia. Banyak orang ya, tatkala dihadapkan dengan godaan dunia, tatkala melaksanakan transaksi jual beli untuk bisa mendapatkan untung yang banyak, akhirnya dia tidak jujur. Untuk bisa mendapatkan untung yang banyak, akhirnya dia tidak menjaga amanah. Akhirnya apa? Empat perkara yang harusnya menjadi modal dia, dia korbankan hanya untuk memperoleh perkara dunia. Kita seorang muslim tidak semestinya demikian. Seharusnya apapun yang ada di hadapan kita, meskipun kenikmatan dunia yang begitu menggoda di hadapan kita, tatkala kita melaksanakan transaksi jual beli atau transaksi yang lainnya atau muamalah yang lainnya, maka jangan sampai kita lepaskan modal kita ini. Jangan sampai kita tidak jujur dalam berkata. Jangan sampai kita tidak menjaga amanah. Kita pegang itu semua. Meskipun zahirnya tatkala kita transaksi mungkin kita merugi. Zahirnya demikian, atau mungkin untung kita sedikit. Namun jangan khawatir, kalau empat perkara ini ada pada diri kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala alaika ma fataka minad dunya," maka engkau tidak akan khawatir dengan perkara dunia yang luput dari engkau. Dan kita tidak akan peduli dengan apa yang luput dari kita. Selama kita menjaga empat perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan dalam hati kita tidak ada rasa kekhawatiran dengan perkara dunia yang luput dari kita. Al-khaslatu al-ula min al-khisal fi hadha al-hadith hifdh al-amanah. والمراد بحفظها أي عدم إضاعتها، وأن الواجب على المسلم أن يكون في تعامله مع الناس أمينا، وإذا اؤتمن على شيء من المتاع أو المال أو نحو ذلك فإنه يكون حافظا له، مراعيا لحفظه، معتنيا بعدم إضاعته. وإذا نقصت الأمانة فالإنسان لا يبالي في حقوق الناس وأموالهم وما يضيع منها وما يبقى، لا يبالي بذلك. ولهذا ينبغي على المسلم الذي تعرض للتعامل مع الناس في البيع والشراء والتجارة ونحو ذلك أن يراعي حفظ الأمانة محافظة دقيقة، بحيث إن الناس يطمئنون إليه ولا يتوقعون منه إضاعة لأموالهم أو إضرارا بها أو نحو ذلك. فهذه خصلة عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها المسلم ولا يبالي فيما فاته من الدنيا إن فاته شيء في سبيل أن يكون إنسانا محافظا على الأمانة. Perkara yang pertama atau perkara yang pertama yang harus terdapat pada seorang yaitu adalah hifdzul amanah. Dia menjaga amanah. Artinya apa? Dia tidak melalaikan amanah. Tatkala dia bermuamalah dengan manusia, hendaknya dia menjadi seorang yang amin, yang dipercaya. Jika orang memberikan amanah kepada dia, hartanya atau yang lainnya, maka hendaknya dia menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Perhatikan dengan sebaik-baiknya detail dalam menjaga amanah orang lain. Dia berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya sehingga apa, masyarakat tatkala bermuamalah dengan dia sama sekali tidak khawatir kalau dia berkhianat. Sama sekali hati mereka tenang tatkala mereka meletakkan harta mereka pada orang ini atau memberikan amanah pada orang ini, maka hati mereka tenang. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya si fulan ini benar-benar seorang yang amin, seorang yang benar-benar terpercaya. Demikian juga tatkala dia melaksanakan transaksi jual beli, tatkala dia menjual, tatkala dia membeli, dia harus benar-benar memiliki amanah, terutama tatkala menjual. Tatkala menjual, berapa banyak orang yang tidak amanah tatkala menjual. Maka dia hendaknya amanah dalam segala hal, terutama dalam bermuamalah dengan masyarakat. Meskipun ada perkara-perkara dunia yang luput dari dia, dengan kejujurannya mungkin ada perkara luput yang dari dia, dengan amanah, menjaga dia amanah, mungkin ada perkara yang luput dari dia. Akan tetapi dia tidak merasa khawatir karena Allah menanamkan dalam dirinya tidak ada rasa kekhawatiran dengan perkara yang luput dari dia, dari perkara-perkara dunia, karena sifat dia yang sangat baik yaitu menjaga amanah. Al-khaslah al-thaniyah sidq al-hadith wa dhalika bi an yakuna al-mu'min fi ta'amulihi ma'an-nas sadiqan yatajannab al-kadhib wa la yaqa' fi shay'in minhu وذلك أن بعض الناس عندما يتعامل مع الناس في بيع أو شراء أو نحو ذلك يحاول أن ينفق سلعته بين الناس بالكذب وإيهامهم بأمور تتعلق بسلعته لا حقيقة لها ولا أساس. وقد جاء الوعيد من نبينا صلى الله عليه وسلم في حق من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة. فالشاهد أن الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على الصدق في حديثه في تعامله مع الناس بحيث لا يتطرق إليه في تعامله مع الناس الكذب، بل يكون دائما في تعامله ماضيا على الصدق. Adapun perkara yang kedua yang hendaknya terdapat pada seorang, yaitu hendaknya dia jujur dalam berkata. Ya, tatkala dia bermuamalah dengan manusia yang lain, dengan masyarakat, maka dia hendaknya selalu dalam keadaan jujur dan menjauhi kedustaan, menjauhi kebohongan. Sedikitpun kebohongan dia jauhi, jangan sampai dia terjerumus dalam bentuk kebohongan apapun. Kenapa? Karena sebagian orang mereka sengaja berdosa, terutama tatkala melaksanakan jual beli, tatkala mereka menjual barang mereka, maka mereka sering berdosa untuk melariskan dagangannya dengan menyebutkan perkara-perkara yang bagus yang sebenarnya tidak terdapat dalam barang tersebut yang akan dijual, atau ada perkara-perkara buruk, cacat yang terdapat pada barang tersebut tidak dia sebutkan. Kenapa? Semuanya hanya untuk melariskan barangnya. Semuanya dilakukannya agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Telah datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat berat, yaitu bagi orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Betapa banyak pedagang yang nekat untuk bersumpah, ya, dengan sumpah yang dusta dalam rangka untuk melariskan barang dagangannya, dengan menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang tersebut, atau dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya tidak terdapat pada barang tadi. Oleh karena itu, sejogjanya bagi seorang muslim untuk menjauhi kedustaan dengan segala bentuknya. Tatkala dia berjual beli, tatkala dia bermuamalah dengan masyarakat, dia menjauhi kedustaan dengan segala bentuknya. الخصلة الثالثة حسن الخليقة، أي حسن الأخلاق، بحيث يكون تعامل المسلم مع إخوانه بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي دعت إليها الشريعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق سببا لرفعة العبد ودخوله جنات النعيم. عندما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. فالشاهد أنه ينبغي على المسلم أن يحافظ على أخلاقه عندما يتعامل مع الناس، ويبتعد عن الرعونة وعن الفظاظة وعن الغلظة وعن الإساءة إلى الناس بالقول أو الفعل، يبتعد عن الشتام والسبائب والألفاظ النابية ونحو ذلك، كل ذلك يبتعد عنه، ويمضي متعاملا مع الناس بأدب فاضل وخلق عظيم. Adapun perkara yang ketiga yaitu husnul khaliqah atau husnul akhlak, yaitu seorang hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang karimah tatkala dia bermuamalah dengan manusia yang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Inna mab'uithu li utammima salihal akhlak." Sungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak masyarakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya akhlak yang mulia merupakan sebab terbesar yang memasukkan orang ke dalam surga. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apakah yang paling memperberat timbangan dan yang paling mudah memasukkan orang ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Taqwallah wa husnul khuluq." Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia. Oleh karena itu, seorang muslim tatkala dia bermuamalah dengan masyarakat, dengan saudaranya, dengan manusia yang lain, dia senantiasa berada di atas adab yang mulia, di atas adab yang tinggi, dan dia jauhi sikap-sikap yang buruk, akhlak yang buruk dia jauhi. Jangan sampai dia menjadi orang yang kasar, lisannya tidak dia jaga, dia suka menyakiti saudaranya, baik dengan perkataan maupun dengan sikapnya maupun dengan tubuhnya, suka menyakiti saudaranya. Dan jangan sampai dia jadikan lisan dia suka syataim, suka memaki. Jauhi semua ini. Namun dia hendaknya dia berjalan di atas akhlak yang mulia, dengan penuh kelembutan tatkala dia bermuamalah dengan masyarakat yang manusia yang khaslatu ar-rabi'ah al-iffah fi at-tu'mah ay fi al-mat'am وذلك بان يحرص المسلم الا يطعم والا يشرب والا يدخل الى جوفه ولا جوف اولاده شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده وقد قال عليه الصلاة والسلام كل جسد قام على السحت أي على الحرام فالنار أولى به فيجب على المسلم أن يحرص دائما وأبدا أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وأن يتغدى بالحلال وأن يتجنب الحرام أكلا وشربا ولبسا ويحذر من ذلك أشد الحذر. Adapun perkara yang keempat yaitu aifatun fil mat'am, yaitu hendaknya dia menjaga makanannya. Artinya apa? Jangan sampai dia memakan atau minum dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga mulutnya, jangan sampai dia memasukkan perkara yang haram dalam mulutnya. Jangan sampai perkara yang haram masuk dalam perutnya. Demikian juga dia menjaga hal itu terhadap anak-anaknya, keluarganya. Jangan sampai anak istrinya memakan dari makanan yang haram. Jangan sampai mereka memasukkan sesuatu yang haram dalam mulut mereka. Kenapa? Karena ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya kullu jasadin qama ala suhtin fannaru aula bihi, bahwasanya seluruh anggota tubuh yang ternyata tumbuh dari perkara yang haram, tumbuh dari makanan yang haram, maka fannaru aula bihi, maka itu lebih utama untuk dibakar oleh api neraka. Jangan sampai tubuh kita ini berkembang karena makanan yang haram. Jangan sampai daging kita ini tumbuh dari perkara yang haram karena terancam dengan api neraka. Oleh karena itu para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan makanan kita, kemudian minuman kita, jaga baik-baik, perhatikan baik-baik dari mana kita peroleh. Jangan sampai ada perkara-perkara yang haram yang kita makan. Jangan sampai ada minuman yang haram yang kita minum. Wa uakkid ala ma bada'tu bihi hawla ma'na al-hadith anna هذه الخصال الأربع من احتك بالناس وتعامل معهم فإنه قد يساوم على هذه الخصال أو يساوم على بعضها، فينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يجعل هذه الخصال الأربع بمثابة رأس المال، يحافظ عليها محافظة دقيقة ويرعاها رعاية تامة ويحرص على عدم الإخلال بها ولا يبالي لو فاته شيء من الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن ذلك خيرا عظيما. وقد جاء في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا لرضاه وأن يعيننا على طاعته وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan kita tekankan lagi di dari pembahasan awal tadi tatkala Syekh menjelaskan tentang makna hadis, Syekh mengingatkan bahwasanya empat perkara ini ternyata sebagian orang rela untuk mengorbankan empat perkara ini. Kenapa? Karena hanya untuk mendapatkan beberapa kepentingan dunia yang sangat sedikit. Oleh karena itu kita dapati sebagian orang rela untuk berdusta, rela untuk meninggalkan amanah, ya, berakhlak yang buruk hanya untuk memperoleh kepentingan dunia. Rela untuk mengorbankan empat perkara tersebut atau sebagian perkara ini. Adapun seorang muslim, hendaknya dia menjadikan empat perkara ini merupakan modal utama yang harus nantiasa dia pegang. Jangan sampai modal ini hilang sama sekali. Atau sedikit pun dari modal ini hilang, jangan sampai. Dia jaga sekuat-kuatnya, pegang dengan erat-erat. Jangan sampai ada salah satu dari empat perkara ini yang luput dari dia. Dan tatkala dia bermuamalah, meskipun ternyata dia tidak untung sebagaimana orang-orang yang dusta, maka hendaknya dia tidak peduli. Dan dia yakin bahwasanya apa yang luput dari dia dari perkara dunia, kalau memang karena dia menjaga amanah, dia mungkin merugi karena dia jujur, ya. Dia mungkin merugi karena dia berakhlak yang mulia. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan dunia yang mungkin di hadapan dia, godaan dunia yang berada di hadapan dia, di mata dia, yang kalau seandainya dia dusta sedikit saja, dia akan peroleh kepentingan dunia tersebut. Kalau dia tidak jujur sedikit saja, maka dia akan dapatkan kenikmatan dunia tersebut. Namun, tatkala dia tetap jujur, tetap menjaga amanah, tetap berakhlak mulia, ya, tetap menjaga makanannya, akhirnya perkara dunia tersebut luput dari dia, yakinlah bahwasanya awadallahu khairan minhu, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada hal itu, dan Allah akan buat dia tidak khawatir dengan perkara dunia yang luput dari dia. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian singkat kita kali ini mengingat koneksi yang kurang bagus pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan empat perkara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik kepada seluruh kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Demikian saja apa yang telah disampaikan oleh Syekh, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz, kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab bagi para pendengar Ustaz. Ayo, nah, silakan. Taib, kami angkat berikut dari penelpon untuk yang pertama dari pendengar kita, dan juga untuk Anda yang akan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkannya di 0819896543. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Dari pendengar kita, Syekh Barakallahu Fikum, suami saya bekerja di sebuah perusahaan besar bagian pembelian. Apabila terjadi transaksi yang telah dia usahakan, kemudian dia mendapatkan uang tanda terima kasih atau yang sering disebut sebagai tips yang diamplop ataupun ditransfer dari penjualnya. Yang jadi pertanyaan, halalkah uang tersebut? Saya khawatir hal ini menjadi duri, sesuatu yang haram yang menjadi daging di dalam kehidupan keluarga. Demikian, jazakallah khairan. الأغراض التي يحتاج إليها الشركة هذا شغله. فعندما يختار مثلاً محل معين يشتري منه، فأصحاب المحل يرسلون إليه فلوس. هذه المرة تسأل زوجي هكذا يعمل عمله، ونحن الآن في الشك في هذا العمل. أنا زوج مثلاً يقوم بالعمل جيد، لكن هكذا عادتهم، يعني يشكروننا ويرسلون فلوس في الحساب كذا. هذه الأموال التي ترسل لهذا الرجل لم ترسل له إلا لكونه يعمل في هذا المكان، ومن يرسل له هذه الأموال يحرص على مصلحة شركته وتمضية أعماله، فيرسل لهذا الشخص هذه الأموال، والذي يظهر أنها لا تحل له، لأنه لو لم يكن في هذا الموقع لم يعطى هذا المال، فهي لم تعطى له هدية مجردة، وإنما هي هدية مرتبطة ب هذا العمل. فالذي يظهر لي أنه ينبغي لكم التعفف عن مثل هذه الأموال، والله أعلم. Syekh menjelaskan bahwasanya hadiah seperti ini diberikan karena orang ini bekerjanya sebagai pembeli. Maka Syekh mengatakan bahwasanya seharusnya seorang itu bekerja untuk kemaslahatan syarikat, kemaslahatan apa namanya tempat dia bekerja, berusaha untuk mengambil kemaslahatan yang terbaik buat tempat dia bekerja. Adapun kalau dia membeli dari tempat-tempat yang lain kemudian dikasih hadiah, Syekh khawatir ini karena ada sesuatu. Maka kata beliau, yang dia tidak, Syekh mengatakan yang zahir bagi beliau bahwasanya harta seperti ini tidak halal bagi dia. Hendaknya sejogyanya dia berusaha untuk menghindar dari hadiah-hadiah yang seperti ini, agar dia bisa bekerja dengan lebih baik dan konsentrasinya untuk memberikan kemaslahatan yang terbaik untuk perusahaan dia. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kita angkat pertanyaan dari saudara Ramdhani di Jakarta. Nah, assalamualaikum akhi. Ya, silakan. Bagaimana anak yang masih usia belia itu dikasih makanan-makanan dari hasil judi, dan si anak ini harusnya bagaimana gitu dalam usia muda antara 5 tahun sampai 10 tahun? Dan saya pengen minta doanya Syekh Abdul Rojak agar saya dikuatkan dalam masalah-masalah yang haram seperti merokok gitu. Saya ingin memberhentikan tapi agak sulit. Untuk Akh Ramdhani, jazakallah khairan, kami persilakan Ustaz untuk menerjemahkan. رجل صغير ولد صغير أبوه يعمل كمار يعمل حرامين ويؤكلونه يؤكله بالحرام هذا ماذا يعني ذنبه وماذا ماذا سيصير؟ أنه ما يعرف. يقول السائل وفقه الله أنه يدخن ويرغب في الدعاء له بترك التدخين. قبل الدعاء له ولكل مسلم بأن يعافيه الله سبحانه وتعالى من التدخين، أحب أن ننبه إلى أن الفتوى عند أهل العلم الراسخين أهل العلم والبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن التدخين محرم ولا يجوز، وذلك لأدلة عديدة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بعمومها تدل على المنع منه وتحريمه، مثل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا، وقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه النار عدو لكم، بمعنى أن الواجب التعامل مع النار في حدود اضطرار الإنسان وحاجته، أما أن يعمد المسلم إلى النار ويشعلها أمام وجهه ثم يسحب إلى جوفه ذاك الدخان الخبيث الممتلئ بالأسقام والأمراض والأضرار فيجرها إلى جوفه مضرا بصحته متلفا بماله مسببا الرائحة الكريهة المنبعثة من بدنه إلى غير ذلك من الأمور، فهذا أمر لا يليق بالمسلم، بل الواجب عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يقلع عن التدخين تماما. وأسأل الله الكريم لأخي السائل ولجميع من ابتلي بالتدخين أن يعافيهم الله منه وأن يسلمهم منه وأن يوفقهم للتخلص منه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وأذكر أن أحد المدخنين جلس يوما مع نفسه ينظر كم صرف من المال في حياته في التدخين، فذكر بينه وبين نفسه أن عمره 70 سنة وأنه بدأ التدخين منذ سن مبكر في 15 من عمره تقريبا، وكان يشرب في اليوم كذا، وأخذ يعمل عملية حسابية، ثم توصل إلى أنه أنفق في التدخين مالا لم يكن يتخيل أنه أنفقه في التدخين، آلاف الأموال صرفها في التدخين. وليذكر المدخن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن ماله من أين أنفقه وفيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالواجب على السائل وعلى كل مستمع مبتلى بالتدخين أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك الدخان فورا وأن يلجأ إلى الله لجوءا صادقا أن يعيذه منه. وأكرر الدعاء لأخي السائل وللجميع بأن يعافيهم الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء. وأما ما يتعلق بالطفل الصغير فإذا أكل من هذه الأموال فهو غير مكلف وليس محاسب وليس مدركا أيضا، وإذا كان يدرك ينبغي عليه أن يتعفف وأن يجتهد في البعد عن تلك الأموال، وأما إذا كان لا يعرف فلا يحاسب على ذلك لكونه لا يعرف أولا ولكونه لم يبلغ سن التكليف. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Syekh mendoakan bagi si penanya dan juga bagi setiap muslim yang terkena musibah dengan suka merokok, Syekh mengingatkan bahwasanya fatwa yang benar yang ada dari para ulama, dari orang para ulama yang ilmu mereka benar-benar kokoh, bahwasanya merokok itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Dalam Al-Quran contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," dan jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan kita tahu bahwasanya merokok itu merusak jasad, merusak badan kita, dan secara tidak langsung kita akan membunuh diri kita secara perlahan-lahan. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tusrifu," janganlah kalian bersikap boros. Ini menunjukkan haramnya merokok, karena rokok itu merupakan sikap yang boros. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin," sungguhnya bahwasanya orang-orang yang berbuat mubadzir, mereka adalah teman-temannya syaitan, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Maka kita tidak ingin kalau kita digolongkan menjadi saudara-saudaranya syaitan. Dan terlalu banyak dalil dari sunnah. Di antaranya ada satu dalil yang saya sebutkan, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala melihat ada api, kata Rasulullah, "Inna hadhin nar aduun lakum." Kata Rasulullah kepada para sahabatnya bahwasanya api itu merupakan musuh bagi kalian. Artinya apa? Seorang bermuamalah dengan api, menggunakan api dengan seperlunya. Jangan sampai dia menggunakan api yang tidak perlu atau salah menggunakan, karena berbahaya. Api itu merupakan musuh kalian. Adapun orang yang merokok, maka dia telah salah menggunakan api. Dia nyalakan api di hadapan wajahnya, kemudian hasil dari pembakaran api tersebut berupa dukhan, berupa asap yang penuh dengan beribu penyakit, ya, dan beribu perkara yang memudaratkan dimasukkan dalam tubuhnya. Kemudian juga bau yang busuk, bau yang tidak enak, dia masukkan dalam tubuhnya. Kemudian keluar dari mulutnya bau yang tidak enak. Ini semua tidak layak, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik dan maha mulia, agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan si penanya dan juga kaum muslimin yang diuji dengan kecanduan rokok, agar mereka mampu untuk meninggalkan rokok yang selalu mereka isap, ya. Agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati mereka dan mudahkan mereka untuk meninggalkan rokok. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Syekh menyebutkan bahwasanya ada seorang perokok yang dia pernah merenungkan harta yang dia keluarkan akibat merokok. Umur dia 70 tahun, dia duduk kemudian merenungkan harta yang telah dia keluarkan untuk merokok. Dia sebutkan bahwasanya dia telah merokok sejak umur 15 tahun sampai umur sabiin sana, sampai umur 70 tahun dia merokok. Dan setiap hari dia rokok berapa batang atau mungkin satu bungkus, dia hitung-hitung. Ternyata setelah dia kumpulkan, dikalikan dengan kalkulator mungkin, dihitung-hitung, ternyata terlalu banyak uang yang telah dia korbankan untuk bisa merokok. Dia sadar ternyata dia tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk perkara dunia yang lain. Ternyata uang yang dia keluarkan untuk rokok terlalu banyak, tidak seperti uang yang dia keluarkan untuk perkara-perkara dunia yang lain. Oleh karena itu, ini semua menunjukkan bahwasanya merokok itu benar-benar merupakan sifat-sifat yang israf, yang tabdzir, yang merupakan sifat mubadzir dan sikap yang boros. Dan ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, "La tazillu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'." Bahwasanya hari kiamat nanti seorang hamba pasti akan ditanya tentang empat perkara. Di antaranya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta yang dia peroleh, dari mana dia peroleh harta tersebut dan di mana dia habiskan hartanya. Dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Kalau dia habiskan untuk merokok, untuk perkara-perkara yang haram, maka merupakan bencana bagi dia di akhirat kelak. Oleh karena itu, Syekh mengharapkan agar si penanya benar-benar lujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar berdoa, tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa membuat dia terbebas dari kekangan rokok, dari kecanduan rokok. Ya, Syekh mengulangi lagi doanya bagi dia, bagi penanya dan juga bagi kaum muslimin yang diuji dengan rokok, agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan mereka untuk meninggalkan rokok. Dan ingatlah bahwasanya setiap harta yang dia keluarkan, ya, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana dia habiskan uang tersebut? Setiap batang rokok yang dia hisap akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pertanyaan yang kedua mengenai tentang anak kecil yang makan hasil haram dari orang tuanya, dari hasil judi, maka kata saya bahwasanya anak kecil tentunya dia tidak akan berdosa. Dia tidak tahu, karena itu di luar dari kemampuan dia. Pertama, anak kecil tidak ngerti. Umur 5 tahun, 6 tahun tidak ngerti kalau ini haram, ini judi itu haram. Mungkin tidak ngerti. Yang kedua, dia belum balik, dia belum mukallaf. Jadi itu di luar kemampuannya dan insya Allah tidak mengapa, karena dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makanan haram yang dia makan, karena yang pertama ketidaktahuannya dan yang kedua karena dia belum balik. Nah, taib. Demikian untuk akhir Ramadhani, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Ummu Ahda di Bekasi untuk yang berikut. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi yasri. Tadi disebutkan tentang perkara yang keempat, yaitu menjaga makanan. Bagaimana kalau kita di Indonesia itu menggunakan air pam yang asalnya itu dari limbah yang sudah berubah warna, rasa, dan baunya, tetapi telah melalui proses menjadi jernih kembali. Apakah boleh untuk diminum, terutama untuk wudu? Kemudian kalau misalnya ada hewan sembelihan yang disembeli oleh seorang muslim, tapi kita tidak tahu apakah dia membaca bismillah atau tidak, apakah kita boleh memakannya? Karena ada pendapat yang menyebutkan kalau kita memakannya itu harus tahu apakah orang tersebut memenuhi kriteria sholat atau tidak melakukan hal-hal pembatal syahadat. Itu saja. Assalamualaikum. Ibu, terima kasih. Ummu Wahda, jazakallahu khairan. Kami persilakan Ustaz untuk menerjemahkan. Kulnahu indana yani hadzal moyam di daratul miyah. Man indana ma ukhidha min ma kharban hadha. Suma yasawun tahlil. يعني يصفونه حتى يصير ماء جيد نحن ما أنا قبل ذلك يمكن فيه نجس كذا هل يجوز لنا أن نشرب هذا الماء ما يتعلق به الطعام وثاني يسأل عن الحيوان الذي ذبحه مسلم ولا ندري هل هو يصلي ويشرك الله ولا نسمع أنه يسمي الله عندما ذبح هل يجوز لنا أن نأكله مسلم لكن ما نعرف ديانته لأن في كثير من الناس ما يصلون طيب هو يذبح ونحن نشتري في السوق ما ندري يسمي الله عندما ذبح ولا يصلي ولا يشرك بالله ما ندري هل يجوز أكله؟ نعم. فيما يتعلق في المياه الله تعالى أعلم في الحكم إذا كانت يعني تبين سلامة المياه وعدم مضرتها ونقاوتها تماما فيبدو الله أعلم أنه لا بأس بذلك لكنني لا أقول فيها شيئا الله تعالى أعلم. والمسألة الثانية فيما يتعلق بالذبح الأصل هو السلامة إذا كان مسلم تؤكل ذبيحته والأصل هو السلامة إذا تبين أنه ليس على الإسلام عندئذ لا تحل أما الأصل في الإنسان السلامة ولا يسأل أيضا إذا جاء يشتريه ما يقول هل أنت تصلي ولا هل أنت كذا لا الأصل هو السلامة. Adapun yang berkaitan dengan air yang sudah disuling kata Syekh wallahu alam yang zahir bahwasanya kalau ternyata air tersebut sudah bersih dan tidak mengandung hal-hal yang mudaratkan maka terhindar daripada hal-hal yang najis maka air tersebut boleh diminum. Syekh mengatakan saya tidak berani berfatwa tapi yang zahir bahwasanya hal itu tidak mengapa. Adapun masalah hewan sembelihan kata Syekh asalnya bahwasanya seorang muslim itu orang muslim dan sembelihan dia itu halal kecuali kalau kita tahu dia memang kafir bukan orang muslim maka tidak boleh kita makan sembelihannya. Tapi kalau asalnya seorang muslim itu halal sembelihannya dan tatkala kita ke pasar tidak perlu kita bertanya pak sebelum saya beli ayam saya ingin tahu bapak ini sholat atau tidak bapak ini syirik kepada Allah enggak. Nah perlu tanya seperti itu karena asalnya seorang itu muslim kecuali kalau dia menampakkan dirinya bahwasanya dia itu orang musyrik atau dia itu orang kafir maka kita tidak beli dari dia. Akan tapi kalau tidak nampak bagi kita maka asalnya sembelihan seorang muslim itu hukumnya halal. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Ummu Kanti di Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya, kalau orang yang bekerja di bank memberi pohon mangga misalnya kepada kami, apakah pohon yang menghasilkan buah itu boleh kami makan hasilnya? Begitu aja Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Fawaz diulang, anak kurang paham. Taip, ibu tadi bertanya apabila ada seseorang yang bekerja di bank ribawi, di bank konvensional, memberikan hadiah berupa pohon yang kemudian pohon itu berbuah, ya, apakah boleh bagi kita untuk memakan atau memanfaatkan pohon dan buah dari pohon tersebut? Demikian. Bisa ilah Abi manfiwah itu yasagal fi bank ribawi atau ini hadiah sejarah mangga. Fa'ana rabbaitu hadhi sejarah wa ayatla mangga kathir wa ayyus an akalu akul huli an hadiah minna. Ini pada dalik ayatla fawah kathir hal ayyus an akul laha. Hada alladhi ahdaha al-shajarah qad yakun laysa kull malah يعني من هذا البنك فيبدو ليس عليها حرج في الأكل من ثمر هذه الشجرة. Syekh menjelaskan bahwasanya insya Allah tidak mengapa karena bisa jadi seorang yang kerja di bank tadi tatkala dia memberi hadiah pohon bukan berarti pohon tersebut hasil dari bank, bisa jadi dari harta yang lain atau bisa jadi dia dari kebunnya atau yang lainnya, kita tidak tahu bagaimana hakikat dari pohon tersebut. Oleh karena itu, kata Syekh, insya Allah tidak mengapa dia makan hasil dari buah mangga yang merupakan hasil dari pohon tersebut. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Odi di Jakarta yang bertanya melalui pesan singkat. Barakallahu fikum ya Syekh, apakah sesuatu yang akan terjadi terkadang Allah memberikan firasat tanda-tandanya, misalnya dengan lewat mimpi, yang apabila saya mendapatkan sebuah mimpi tentang datangnya sebuah rezeki, maka itu sering diawali dengan adanya mimpi terlebih dahulu. Bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Jazakallah khairan. Soal saya ada kul Syekh, hal kullu ma qaddarallahu lana aw alaina sayunabbihuhu li'anna katsiran qabla an ahsul 'ala al-mal wa hadha yahsul katsiran jiddan. يقف في أنا أرى شيئا في رأيت شيئا في المنام ثم بعد ذلك أحصل على المال دائما هكذا. فهل أنا أؤمن بهذا هذه الرؤى لأن كثيرا يحصل لي أو ما قولكم في هذا؟ يعني دائما يقول كل ما قدر الله لي دائما نبه الله نبهني الله قبل ذلك قبل أن أحصل على المال دائما أنا أرى في رؤيا يعني مال كثير رؤيا جيدة ثم بعد ذلك بعد أسبوع أو أسبوعين أحصل على المال. Di waktu akhir kadzalik qabla an ahsul al-mal kabir ra'aytu ru'ya fi al-manam ma adri hal ana ru'ya hadhihi ukadzibuha wala usaddiquha wala kayf aw amshi. Ala kulli hal ar-ru'ya haqq wa idha kana al-insan ra'a fi al-manam shay'an wa tahaqqaqat ru'ya fa hadha al-amr haqq yani dallat 'alayha al-adillah lakin la yubna 'ala ar-ru'ya la yubna 'alayha ahkam ولا يبنى عليها أمور لكنها تكون مثل المبشرات للمسلم إذا رأى خيرا وتكون أيضا بمثابة المنذرات له إذا رأى شرا لكن لا يبني عليها شيئا من الأحكام أو التعاملات. Syekh menjelaskan bahwasanya mimpi itu memang ada yang merupakan mimpi yang hak, mimpi yang benar sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis. Dan mimpi itu posisinya sebagai mubasyirat, pemberi kabar gembira, atau mundhirat, atau pemberi peringatan. Jadi seorang terkadang sebelum mendapatkan kebaikan, Allah memberi kabar gembira melalui mimpi. Dan terkadang seorang sebelum terkena musibah, Allah memberi peringatan melalui mimpi. Akan tapi kata Syekh, bukan berarti mimpi itu kemudian dijadikan landasan untuk mengambil hukum di kehidupan dunia ini. Tatkala kita mimpi kemudian mimpi suatu kemudian kita melakukan tindakan-tindakan, kita bangun di atas mimpi kita, tidak, itu hanya sekedar kita jalani saja. Karena terkadang memang Allah kasih kabar gembira sebelum kita mendapatkan kebaikan, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan sebelum kita mendapatkan musibah. Kan tapi saya mengingatkan bahwasanya mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk membangun hukum-hukum atau tindakan-tindakan di atas kehidupan dunia ini. Baik, kemudian kami angkat berikut dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dari mana dengan siapa Ibu? Dengan Umar Rasyid di Jakarta Timur. Silakan. Ini saya menanyakan masalah tadi hewan kurban. apakah boleh gitu kita menyembelih itu di bukan wilayah kita? Saya kan tinggalnya di Jakarta Timur, terus kemudian saya menitipkan kepada seseorang untuk menyembelih, tapi dibawa ke daerah Kerawang. Itu aja yang saya tanya. Syukron. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hewan kurban ini, Ustaz. يجوز لي أن أضحي في مكان آخر في غير المكان الذي أسكن فيه في منطقة أخرى، يجوز أم لا؟ يجوز لها ذلك، لكن الأولى أن تكون الأضحية في بلدها للفقراء الذين عندها في البلد، لا شك أن هذا هو الأولى، لكن لو ضحت في مكان آخر جاز ذلك. Syekh mengatakan boleh seorang apa namanya menyembelih kambing korban atau hewan korban di tempat lain. Akan tapi kata saya lebih utama kalau dia apa namanya berkorban di tempat dia tinggal, agar orang-orang miskin yang tinggal di sekitar dia itu bisa menerima faedah dari hasil korban tadi. Taib. Nah, berikutnya kami angkat dari pesan singkat ada Akh Abu Salma di Bogor. Barakallahu fikum ya Syekh. Saya naik haji dengan pembayaran atau cicilan tabungan dengan melewati bank konvensional, yang kemudian bank tersebut menghadiahkan kepada saya baju ihram. Apakah halal baju ihram yang dihadiahkan tersebut? Terima kasih, jazakallah khair. يضعون الأموال في البنوك، هذا نظام من الدولة. يضعون الفلوس في البنك. ليه؟ بعد ذلك إذا اكتمل النصاب الفلوس فهم يأخذون ويفجون بهذا المال، لكن لازم من طريق البنك. عندما أخذوا هذه الأموال من البنك أعطاهم لباس الإحرام. هل يجوز لي أن ألبس هذا اللباس؟ أيوة. لا أعرف طبيعة هذا الأمر، إذا كان البنك يحفظ له المال ويجمعه له لزاما حتى يحج بعد ذلك إذا اكتمل المال الذي يعني يكفي لأداء الحج، وأما إذا كان يدفع البنك لهم الإحرام أو نحو من الأشياء بمثابة الفوائد للمال الذي أودع عندهم فهذه لا تحل، هذه إذا كانت بهذه الصفة لا تحل، لأن الفائدة التي تؤخذ عن طريق مثل هذه التعاملات لا تحل، لأنها من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. Syekh menjelaskan bahwasanya beliau tidak tahu persis tentang bagaimana muamalah yang terjadi antara Pak Haji dengan bank. Kalau bank hanya sekedar mengumpulkan uang untuk dilaksanakan ibadah haji karena itu kelaziman mungkin dari pemerintah, maka tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, Syekh tidak tahu apakah pakaian ihram itu dari uang yang mereka kumpulkan atau merupakan dari hasil bunga. Kalau memang dari hasil bunga, dari fawaid ribawiyah dari hasil bunga, maka hukumnya haram, tidak boleh dipakai ya. Allah Ta'ala alam. Nah, kemudian berikutnya kami angkat di penelpon kembali ada Akh Aris di Bekasi Tambun. Kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang masalah alkohol apabila dicampurkan dengan sebuah makanan gitu yang nantinya terjadi proses pengeringan di proses akhirnya, tapi tidak menghasilkan pengeringan yang sempurna gitu, jadi menyisakan beberapa sisanya gitu, sedikit sekali, itu bagaimana hukumnya? Masih ada alkohol sama dengan khamar? Ya, masih ada unsur alkoholnya ya? Iya, cuma sedikit sekali gitu, 0,015 gitu. Tetapi pihak MUI Indonesia gitu menghalalkan gitu, dia mempunyai standar 0,27 gitu. Iya. MUI sendiri menghalalkan gitu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإن كان غير سكر حرام عندنا فتوى موجود من هكذا هو الآن يسأل نفس السؤال يعني لو مثلا في طعام معين المشكلة سؤال طعام معين ولكي يصير طعام هذا جيدا نضع الكحول في هذا الطعام ثم بعد ذلك يجيب وكذا ويتبقى من الكحول في الأخير قدر قليل جدا يعني qalil jiddan aqal alf waahid fil alf aw waahid fi qalil jiddan la yuskat abadan. Ma hukum hadzal akal? Ma'ana majlis ulama indana yuharrimun mutlaqan wa in kana qad marra alayna fi alhadith iffat almat'am, وأيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان فيه نسبة معلومة من المسكر فالذي ينبغي في مثل هذه الحال أن يتعفف عنه وأن يتقي مثل هذا الأمر. الله أعلم. Saya menjelaskan bahwasanya telah lalu pembahasan tentang hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi." Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat yang masih diragukan, terutama dalam makanan dan minuman, maka dia telah menjaga agamanya. Maka saya mengatakan untuk perkara-perkara seperti ini sejogjanya seorang menjauhi hal-hal yang meragukan, sejogjanya dia menjauhi agar dia tidak terjerumus dalam hal-hal yang syubhat ya. Allah Ta'ala alam. Taib, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita, dari Ibu Tini di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Barakallahu fikum ya Syekh. Bagaimanakah hukumnya bagi kami untuk bermuamalah dengan bank yang secara luar mereka menggunakan syariah, tapi kami tidak mengetahui secara detail bagaimanakah, apakah sesuai dengan hukum syariat ataukah tidak? Jazakallahu khairan. Ma hukum al-mu'amalah ma'al bunuk syariah, hakata maktub indana al-bunuk syariah, lakin ma nadri hakikat al-mu'amalatihim hala ribawiyah wala syariah. Ma hukum al-mu'amalah ma'ahir. مجرد الاسم لا يكفي، لا بد التحقق من السلامة من التعاملات الربوية. فإذا كان سالما من التعاملات الربوية والأمور المحرمة جاز التعامل معه، وإلا فيتقي الإنسان ذلك، والله تعالى أعلم. Saya menjelaskan bahwasanya sekedar nama itu tidak cukup ya. Betapa banyak perkara-perkara yang diberi label Islam, diberi label syar'i, maka ternyata tidak syar'i. Yang harus dilakukan oleh kita, kita berusaha untuk mengecek tentang muamalah pihak bank tersebut. Apakah benar muamalah mereka itu syar'i atau tidak? Kalau syar'i maka alhamdulillah. Kalau tidak maka hendaknya kita menjauhi. Adapun nama saja tidak bisa menunjukkan akan hakikat daripada bank tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Nah, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali. Barakallahu fikum ya Syekh. Saya bekerja di sebuah kantor yang apabila di dalam pembuatan laporan saya dipaksa untuk tidak jujur di dalam membuat laporan tersebut. Hal ini menjadi dilema karena apabila saya sejujurnya membuat laporan akan tentunya dimarahi oleh atasan. Mohon penjelasannya bagaimanakah saya harus bersikap terhadap permasalahan ini. Ana amal fi syarikah wa lazim yani uballigh anna mu'amalat syarikah lakin lazim aqdi fil fi uballigh yani wa idha asduq سيغضبون علي ودائما هكذا لكن ماذا أفعل؟ الكذب محرم، وإذا غضبوا عليك ورضي عنك رب العالمين ففتح لك أبواب الخير والرزق، وماذا يغني عنك رضاهم عنك مع إغضاب الله سبحانه وتعالى لك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. Saya menjelaskan bahwasanya dusta itu haram ya. Dusta itu hukumnya haram. Maka jika mereka marah kepada bapak sebenarnya ya, mereka marah karena bapak jujur, maka tidak mengapa. Biarkanlah mereka marah, yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha kepada bapak. Dan kalau Allah ridha kepada bapak ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang lain. Apa yang akan memberi faedah kepada bapak jika mereka tidak marah tapi Allah yang marah, bagaimana ya? Oleh karena itu hendaknya bapak menjauhi sikap dusta tadi karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pendengar sekalian, sampai di sini saja pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.